pikirkanmu di saat kau pergi. Jauh dari diriku sayangku, mendambakanmu sepeluk diriku. Seakan tiada esok datang, dan aku berharap kau kan baik-baik saja. Dan aku rindu, aku di sini menunggu kehadiranmu selalu cintaku. Ku sabar menunggu, jaga dirimu selalu. Doaku menyertaimu cintaku, ku kan sabar. Cintaimu setulus hatiku, kan ku serahkan segalanya kepada Sang Maha Kuasa. Dan aku berharap kau kan baik-baik saja.